Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin yang ada di tempat ini ataupun para pendengar Radio Roja di Bandung, Indonesia ataupun di mana saja yang mengikuti kajian ini melalui streaming Radio Roja Bandung. Alhamdulillah pagi ini jam 8 12 atau 13 menit waktu Qatar, jam 12 13 menit waktu Indonesia Barat, kita berjumpa untuk membahas satu masalah yang sangat penting demi terlaksananya dan terfahaminya agama kita secara benar. Dan benar atau kelirunya kita dalam memahami agama ini sangat menentukan benar atau tidaknya pengamalan kita tentang agama ini. Dari sinilah kita melihat betapa pentingnya materi yang akan kita bahas pada pagi ini. Oleh karena itu, saya beri apresiasi yang bagus bagi bapak-bapak yang sudah diam dan tenang, yang jauh berbeda dengan ibu-ibunya yang masih ribut dan ngobrol. Ibu-ibu, kajiannya sudah dimulai, obrolannya mohon dihentikan. Ini kedengaran ke Indonesia loh, ternyata ibu-ibu di Qatar kalau ngaji ribut ya. Dikenal nanti ke seluruh dunia. Jadi mohon seluruh obrolan dihentikan. Tiru tuh bapak-bapak yang sudah tenang. Materi yang akan kita kaji sekarang ini adalah menuju pemahaman Islam yang benar. Kenapa ini dikaji? Karena banyak orang yang memahami Islam dengan cara yang keliru, akhirnya pemahaman Islamnya pun keliru pula. Sehingga kita khawatir, coba camkan kata-kata saya, kita khawatir bahwa Islam yang kita yakini, yang kita fahami, dan yang kita amalkan itu bukanlah Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, tapi Islam hasil rekayasa kita sendiri. Khawatirnya begitu tuh. Ngakunya Islam, tapi kok Islam kita berbeda dengan keislaman Rasul SAW dan para sahabatnya. Dan yang seperti ini banyak. Tidak mau seperti itu, maka wajib kita memahami Islam dengan pemahaman yang benar, agar keyakinan kita tentang Islam juga benar, dan pengamalan kita tentang Islam juga benar, dan dakwah kita ketika mengajak orang lain kepada Islam ini juga mengajak kepada yang benar. Sehingga kenalah kita dengan hadis sahih Riwayat Imam Muslim yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, maknanya mengajarkan Islam dengan pemahaman yang benar, dia akan memperoleh pahala, ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Tapi kalau pemahaman kita tentang Islam ini salah alias keliru, lalu kita dakwahkan Islam yang keliru ini, bukan Islamnya yang keliru, tapi pemahaman kita tentang Islam itu yang keliru, lalu kita dakwahkan, kenalah kita dengan hadis yang ada dalam kalimat selanjutnya dari hadis tadi, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha." Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kesalahan dalam Islam, fil Islam, sunnah sayyi'ah fil Islam, maknanya mengajarkan Islam dengan pemahaman yang keliru, yang salah, maka dia akan memikul dosa, ditambah dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa si pengikut itu sedikit pun. Pengikutnya tetap berdosa bagi masing-masing, tapi yang diikutinya dalam kesalahan dia memikul seluruh dosa pengikutnya. Makin banyak pengikutnya, makin besar dosa yang harus dia tanggung. Ini bahaya. Oleh karena itulah wajib kita memahami Islam dengan cara yang benar. Lalu bagaimana cara memahami Islam yang benar tersebut? Pertama, seluruh manusia yang namanya Muslim sepakat bahwa Islam ini wahyu Allah Azza wa Jalla. Islam ini bukan budaya. Islam ini bukan produk akal manusia. Karena Islam bukan produk akal manusia, tapi adalah wahyu, maka Islam itu didasarkan kepada wahyu tersebut, bukan kepada akal. Sedangkan wahyu hanya dua, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dua-duanya wahyu, Quran wahyu, hadis wahyu. Walaupun hadis ini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi isinya berdasarkan wahyu Allah. Ini ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 2 dan ayat 3, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi itu tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Semua pembicaraannya itu tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu Al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Aku telah diberi Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Telah diberi Al-Qur'an dan telah diberi hal lain yang sama dengan Al-Qur'an, bersama Al-Qur'an. Kata Al-Imam Syafi'i, maksud wa mithlahu ma'ahu, telah diberi juga yang semisal Al-Quran bersama Al-Quran, artinya hadis. Ini juga wahyu. Kalau Nabi SAW mengatakan satu perkataan yang bersumber pada hawa nafsunya, pada akal fikirannya, tanpa wahyu dari Allah, lalu mengklaim bahwa ini wahyu dari Allah, oh mati seketika itu juga langsung. Urat lehernya ini putus, diputus oleh Allah Azza wa Jalla seketika itu juga langsung. Sebab Allah mengancam di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai ayat 48. Allah berfirman, walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, ngarang-ngarang dari pikirannya sendiri tanpa instruksi, tanpa wahyu dari Allah Azza wa Jalla, maka kami akan pegang dia dengan tangan kanan kami, thumma laqata'na minhu alwatin, lalu kami putuskan urat lehernya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menolong dia dari pemutusan urat leher itu. Ini khusus ancaman Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berani-berani berbicara dengan fikirannya lalu mengatasnamakan perkataan Allah. Diputus langsung urat lehernya itu. Dan sejarah membuktikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan urat lehernya utuh, tidak putus. Menunjukkan beliau enggak pernah mengatakan satu perkataan pun tanpa instruksi wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Makanya hadis-hadisnya juga wahyu. Sebagai aplikasi dari ayat Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taati Allah, taati rasul, mentaati Allah, mengikuti Al-Quran, mentaati Rasul, mengikuti hadisnya. Siapa yang mengikuti hadis berarti orang itu mengikuti Quran. Siapa yang taat kepada Nabi SAW berarti dia taat kepada Allah. Sebab Nabi hanya menyampaikan seluruh wahyu Allah. Man ato'ani faqad ato'allah. Siapa yang mentaati aku berarti dia mentaati Allah. Wa man asani faqad asallah. Siapa yang maksiat, durhaka, menentang kepadaku, dia juga sudah durhaka, maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka sumber dari ajaran Islam Quran Sunnah, bukan nakal. Ketika manusia memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan akalnya, maka keluarlah dia dari tuntunan wahyu. Dia tidak lagi berbicara tentang agama, karena agama itu wahyu, bukan produk akal manusia. Oleh karena itu tidak heran bila dalam ajaran Islam banyak poin-poin yang tidak masuk akal, bahkan sepintas seperti bertolak belakang dengan akal. Kenapa kalau umpamanya kita wudu terus batal keluar angin? Kenapa tidak dicuci bagian yang keluar anginnya saja, tapi dicuci bagian lain yang enggak ada hubungannya dengan itu? Akal enggak bisa itu memahami alasannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan memakai sepatu, sepatunya tidak dibuka, beliau berwudu seperti biasa, pas giliran mencuci kaki, beliau hanya mengusap bagian atas dari sepatunya. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau kana hadha dinu ala ra'yi lakana asfal al-khuf aula bil mas min a'la." Seandainya agama ini didasarkan pada akal, maka pasti bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Karena secara logika, secara akal, bagian yang paling kotor dari sepatu adalah bawah, kalau atasnya enggak. Tapi kenapa yang diusap bagian atasnya? Kenapa pas mencuci kaki 3 kali tapi pas mengusap sepatu hanya 1 kali? Akal tidak bisa memahami. Wahyunya begitu, dari sononya ya sudahlah begitu. Kenapa sholat 17 rakaat subuh 2, duhur, asar 4, itu bukan wewenang akal, itu wahyu Allah Azza wa Jalla yang akal tidak bisa menjangkaunya, memahaminya. Oleh karena itulah maka agama wajib didasarkan pada wahyu, sedangkan wahyu adalah Al-Quran dan sunnah Rasul SAW yang sahih dan bukanlah akal. Ini yang membedakan Islam dengan agama lainnya. Kalau agama lainnya produk pemikiran orang yang menyebarkannya, makanya agamanya dinamai dengan nama penyebarnya atau tempatnya. Buddha nisbat kepada Buddha Siddhartha Gautama. Hindu nisbat kepada Hind. Nasoro nisbat kepada Nazaret. Yahudi kepada Yehuda. Zoroaster kepada Zarathustra dan seterusnya. Adapun Islam tidak nisbat kepada Nabi Muhammad SAW, enggak Islam. Karena Islam ini bukan produk pemikiran Nabi Muhammad SAW. Inilah kesalahpahaman orang-orang barat, orang-orang kafir di barat yang menganggap Islam sebagai produk pemikiran orang yang namanya Muhammad SAW. Sehingga mereka menyebut Islam dengan sebutan Muhammadanism, faham Muhammad. Disangkanya Islam ini hasil pemikiran orang yang namanya Muhammad. Nah, semua manusia sepakat demikian bahwa Islam ini wahyu. Sedangkan wahyu adalah Quran dan sunnah. Oleh karena itu, fahami Islam melalui Quran dan sunnah. Ini poin pertama, ini disepakati oleh setiap orang, termasuk orang yang sesat dan menyimpang. Tanya umpamanya orang-orang yang keislamannya ngaku Islam tapi jauh menyimpang, Ahmadiyah umpamanya, apa pegangan kalian? Jawabnya Quran Sunnah. Tanya umpamanya kepada Islam Jamaah, apa pegangan kalian? Quran Sunnah. Islam Jamaah itu Kutubut Tis'ah itu kata per kata diapakan? Diterjemahkan satu-satu sampai selesai semuanya. Gak ada yang mereka pegang selain Quran dan Sunnah. Tanya umpamanya dulu ada golongan Isa Bugis, apa pegangan mereka? Semuanya menyatakan Quran Sunnah. Tidak ada seorang pun yang menyatakan pegangan saya bukan Quran Sunnah tapi Paririmbon dan Mujarobat. Gak ada. Dukun itu bukan agama, bukan Islam. Tapi kalau seluruhnya ngaku berdasarkan Quran Sunnah, kenapa beda-beda? Akidahnya beda, pemahamannya beda, pengamalannya juga berbeda. Dan perbedaan ini ketika bertemu dalam kehidupan bermasyarakat menimbulkan clash, menimbulkan benturan. Nah, oleh karena itulah maka kalau seseorang menyatakan saya seorang muslim yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, sudah aja sampai sana gitu ya, maka semua orang mengaku begitu. Kita tidak ada bedanya dengan Ahmadiyah karena mereka juga mengaku berdasarkan Quran Sunnah. Kita tidak ada bedanya dengan Syiah karena mereka juga mengaku Quran dan Sunnah yang mereka pegang. Kita tidak ada bedanya dengan kelompok-kelompok sesat yang lainnya yang sama-sama mengaku Quran Sunnah. Padahal kita berbeda dengan mereka. Oleh karena itu, kalau seseorang mengaku hanya berpegang teguh kepada Quran Sunnah sudah cukup sampai di sana, maka ini masih samar dan ini masih belum menjadi solusi dari perpecahan dan perbedaan di kalangan sesama kaum muslimin. Karena semuanya mengaku Quran Sunnah. Banyak orang ambil Quran, tafsirkan sendiri, fahami sendiri, terapkan sendiri. Ambil hadis, dia fahami sendiri, terapkan sendiri. Lalu dia mengaku, saya berdasarkan Quran Sunnah. Ini ayatnya, ini hadisnya. Yang lain juga begitu. Saya juga Quran Sunnah, ini ayatnya, ini hadisnya. Tapi kok beda? Nah, jadi sampai di sana belum menjadi solusi. Betul, Allah Azza wa Jalla menyatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kalian berselisih tentang satu masalah, kembalikan itu kepada Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud kembali kepada Allah, kepada Quran. Yang dimaksud kembali kepada Rasul, kepada hadis. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau perselisihan itu dalam hal memahami ayat dan memahami hadis? Kepada siapa lagi itu harus dikembalikan? Apakah kepada otaknya masing-masing? Ya tetap berbeda kalau begitu. Nggak jadi solusi. Alhamdulillah Islam ini sempurna. Islam ini memberikan jawaban kepada seluruh permasalahan. Islam ini menyediakan solusi bagi seluruh problematika yang kita hadapi. Ini materi tadi malam di Dukhan sana. Islam solusi bagi seluruh masalah. Nah, termasuk masalah ini. Kalau manusia, kaum muslimin berselisih tentang ayat, tentang hadis, kemana harus dikembalikan? Allahu Azza wa Jalla dalam banyak ayat, baik tersurat ataupun tersirat, telah memberikan jawabannya, telah memberikan jalan keluarnya. Bagaimana solusi, jawaban atau jalan keluar dari hal ini? Pertama, Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk bertanya tentang segala hal ke ahlinya. Allah menyatakan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ke ahli zikir. Yang dimaksud ahli zikir di sana bukan tukang zikir. La ilaha illallah 10.000 kali setiap malam, bukan. Adzikir di sana Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kami telah menurunkan adzikir. Yang dimaksud adzikir di sini Al-Qur'an. Tanya ke ahli Quran. Kalau kalian tidak tahu, jangan fahami Quran dengan otak kalian yang tidak memenuhi persyaratan untuk memahami secara langsung. Jadi pertama tanya ke ahlinya. Oleh karena itu yang dimaksud kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, maknanya Quran dan hadis menurut pemahaman ahlinya, bukan menurut pemahaman masing-masing. Ada satu realita ya, satu realita nih. Di negara kafir, di Eropa, di Jerman, di Belanda, atau di negara-negara Eropa lainnya, mereka itu menyerahkan segala urusan itu ke ahlinya itu. Kalau ada orang yang bukan ahlinya terlibat dalam satu urusan, bisa dihukum itu. Walaupun motifnya baik, menolong umpamanya. Ada orang pakai sepeda atau pakai motor tiba-tiba jatuh di tengah jalan. Kita ingin menolong, kalau di Indonesia langsung kan orang memburu lalu memindahkan dari tengah jalan ke pinggir gitu ya. Konon katanya jangan coba-coba kita seperti itu di Eropa. Kalau ada orang jatuh, menolong. jangan dengan cara langsung digusur, dipindah. Jangan. Karena kita bukan ahlinya. Kalau mau menolong, telepon polisi. Ada yang celaka, nanti datang ahlinya. Sebab apa? Sebab begitu kita menolong, mungkin dia ini ada kakinya atau tangannya atau bagian lain dari tubuhnya yang patah. Ketika patah kita pangku, itu semakin parah karena salah ketika memangkunya, ketika memindahkannya, sehingga tambah parah karena kita bukan ahlinya. Maka ketika kita pangku dia ke pinggir, kemudian yang tadinya tidak patah jadi patah, atau yang tadinya patah jadi tambah parah gitu, jadi copot umpamanya, maka kita disalahkan dan bisa dituntut secara hukum karena kita bukan ahlinya. Walaupun niatnya bagus, tapi niat yang bagus harus dilaksanakan berdasarkan ilmu. Itu dalam urusan dunia loh. Nah, kalau umpamanya kita telepon datang ahlinya, ahlinya tidak langsung, dilihat posisinya dulu. Ditanya dulu di mana keluhannya. Pelan-pelan kan begitu, ahlinya begitu. Agar tidak semakin parah. Beberapa bulan yang lalu tuh ibu saya jatuh. Terus apa namanya ininya keselio gitu. Langsung saat itu dilarikan ke tukang urut. Oleh si tukang urut diurut-urut sambil diajak ngobrol. Tiba-tiba cok, secara mendadak, secara spontan ditarik truk sampai terdengar wah menjeritnya luar biasa. Udah, Bu, udah lurus. Akhirnya dibungkus. Besoknya semakin bengkak. Saya bawa ke rumah sakit. Apa kata dokter? Patah. Dan patahnya kayaknya dipaksa. Itu kalau bukan ahlinya. Setelah di ronsen ini patah, kayaknya dipatahin itu tadinya. Padahal tadinya enggak patah itu. Dalam urusan dunia, kalau segala sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tambah rusak. Apalagi dalam urusan agama, dalam urusan akhirat. Wajib dikembalikan kepada ahlinya. Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Oleh karena itu cara memahami Quran sunnah, fahami melalui penjelasan ahlinya. Yang dimaksud berpegang teguh kepada Quran sunnah adalah Quran sunnah menurut pemahaman ahlinya, bukan menurut pemahaman masing-masing orang. Karena apa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah sebuah atau sesuatu yang wajib difahami dengan alat yang tepat dan keahlian yang khusus. Alatnya apa? Alatnya ilmu, ilmu tafsir, ilmu tentang sunnah, ilmu tentang segala disiplin ilmu yang dibutuhkan. Itu alatnya. Keahliannya apa ya? Orang yang menguasai alat itu secara teori dan juga praktek. Itulah para ulama. Nah, ketika sesuatu dikupas bukan oleh alatnya, maka rusak. Bukan oleh alatnya, bukan oleh ahlinya, itu rusak. Tidak hanya dalam urusan agama, dalam urusan dunia. Coba kita mau ngupas mangga. Apa alat yang pas untuk mengupas mangga? Pisau yang tajam dengan ukuran yang pas, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Coba kupas mangga dengan palu. Dipukulin gitu. Pejet, enggak kemakan, rusak itu. Wah, palu bukan alatnya nih. Ambil gergaji. Tambah hancur. Semuanya. Coba suruh umpamanya orang awam menjelaskan kenapa pesawat yang ribuan ton bisa terbang. Fahami dengan otak mereka tanpa menguasai ilmunya. Apa bisa? Tidak bisa. Paksa, pokoknya terangkan menurut otak kamu. Paling-paling ujung-ujungnya kayaknya itu dipangku oleh jin, jinnya terbang, jadi pesawatnya bisa terbang. Gitu kan kesimpulannya, salah. Untuk bisa memahami kenapa pesawat yang ribuan ton bisa terbang, kita harus menguasai ilmu tentang teknologi penerbangan, teknologi pesawat terbang. Baru setelah menguasai itu, kita bisa menjelaskan, bahkan mungkin bisa bikin. Tapi kalau tidak menguasai ilmunya, dipaksa otak kita yang kosong dari ilmu menjelaskan, memahami pesawat kenapa bisa terbang, gak akan bisa. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Walhasil, solusi yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada manusia ketika berselisih dalam hal memahami Quran Sunnah, solusinya adalah tanya kepada ahlinya. Dalam masalah ini semua orang pasti sepakat. Jangan tanya kepada orang bodoh. Timbul pertanyaan berikutnya, siapa orang yang ahli tentang Quran dan Sunnah? Ini juga harus disepakati. Kalau tidak disepakati ya tetap beda. Apakah yang paling ahli tentang Quran Sunnah itu kaum filosof, ahli filsafat? Wah bukan, mereka gak ngerti apa-apa tentang Quran Sunnah. Yang pasti disepakati adalah orang yang paling faham tentang Quran Sunnah pertama Rasulullah SAW. Pasti sepakat itu. Kalau ada orang yang menyatakan enggak, bukan Rasul yang paling faham, orang itu gila. Pasti semua orang sepakat. Yang kedua, setelah Rasul SAW siapa? Pasti siapa? Para sahabatnya. Kenapa Rasul SAW paling faham? Sebab beliau langsung dibimbing oleh wahyu. Ayat itu turun kepada beliau. Dan pemahaman serta pengamalannya dibimbing oleh wahyu. Sehingga pasti benar. Mustahil Nabi salah dalam menyampaikan dan menjelaskan serta mengamalkan Quran Sunnah. Tidak mungkin salah. Siapa orang yang punya anggapan Nabi ada kekeliruan, kesalahan dalam menyampaikan Quran Sunnah, memahami, menjelaskan, dan mengamalkannya, orang itu bisa keluar dari Islam. Jadi pasti benar. Terus kenapa orang kedua yang paling faham tentang Quran Sunnah adalah para sahabatnya? Secara logika juga pasti semua orang menerima. Karena para sahabatlah orang yang langsung melihat turunnya wahyu, langsung melihat bagaimana wahyu itu diamalkan oleh Rasul SAW, dan langsung mereka ikut mengamalkan bersama-sama dengan pengawasan langsung dari Rasul SAW. Yang apabila ada sahabat yang salah atau keliru dalam memahami dan mengamalkannya, langsung dikoreksi, langsung ditegur oleh Nabi SAW. Coba perhatikan apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamnal ilma ta'allamnal Qur'an fazadna imanan. Kami belajar ilmu. Caranya kami belajar Al-Qur'an, maka bertambahlah iman kami. Belajarnya atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu masih kata Abdullah bin Mas'ud, ta'allamnal Qur'an asyra ayat lam nujawiz hunna hatta na'rifa ma'aman yahunna wa na'mala bihinna jami'an. Kami belajar Al-Qur'an itu 10 ayat demi 10 ayat atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidak berpindah kepada 10 ayat yang lain sebelum 10 ayat pertama ini kami fahami maknanya dan kami amalkan bersama-sama. Jadi dihafal, difahami dengan pemahaman yang benar atas bimbingan Rasul SAW, diamalkan bersama-sama atas pengawasan Rasul SAW, lalu berpindah kepada ayat yang lain. Begitu dan begitu seterusnya. Oleh karena itu lihat syarah Muqaddimah fi Usul Tafsir yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyatakan bahwa zaman sahabat, ya, hafalan mereka terhadap Al-Quran adalah cermin dari ilmu mereka. Apa yang dihafal pasti mereka sudah paham isinya. Dan ilmu mereka cermin atau gambaran dari amal mereka. Kalau suatu ayat sudah mereka hafal, pasti mereka paham, dan apa yang mereka paham pasti mereka sudah amalkan. Oleh karena itu berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kalau ada di antara kami yang hafal 3 surat, Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, jalla fi ayuna, dia itu mulia banget dalam pandangan kami. Kenapa? Kalau orang hafal 3 surat tersebut pasti dijamin faham isinya dengan pemahaman yang benar, dan pasti sudah diamalkan dalam kehidupan kesehariannya. Kalau zaman dahulu begitu, orang berilmu itu menggambarkan amalnya. Ilmunya pasti sudah diaplikasikan, pasti sudah diamalkan. Dan itu terus terjaga secara turun-temurun sampai ke level para ulama tabi'un tabi'in. Apa yang sudah dihafal oleh para ulama, apalagi dituliskan oleh mereka dalam kitab-kitabnya, itu semua sudah diamalkan dalam kesehariannya. Bayangkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan imam-imam ahli hadis lainnya yang hafal jutaan hadis, itu mencerminkan amal mereka. Semua hadis yang mereka tulis itu sudah mereka amalkan dalam kehidupan keseharian mereka. Makanya pantas wibawa para ulama demikian tinggi. Karena apa? Karena bukan sekedar mereka tinggi dalam hal ilmu, tapi juga tinggi dalam hal amal. Bukan sekedar tidak tertandingi dalam hal ilmu, tapi juga tak tertandingi dalam hal amal. Makanya kewibawaan mereka sangat tinggi di hadapan umatnya, di hadapan murid-muridnya, di hadapan seluruh manusia. Tidak sekedar ditaati, diagungkan oleh bangsa manusia, bahkan juga bangsa jin. Ketika di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ada orang yang kesurupan, diruqyah oleh orang gak sembuh-sembuh. Lalu orang minta bantuan, minta tolong kepada Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, nih bawa sendal saya, pukul sama sendal saya. Dibawa, dipakai itu sendal. Baru mendengar suara langkah sendal Imam Ahmad, si jin itu kabur. Padahal sendalnya dipakai oleh orang lain. Takut dia. Setelah Imam Ahmad wafat, orang itu kesurupan lagi, dan jin itu jin yang dulu. Dirukyah begini begitu enggak sembuh-sembuh. Orang-orang itu dulu juga takut sama sendal Imam Ahmad. Dibawa sendal Imam Ahmad. Dipakai kelopak-kelopak-kelopak itu. Berharap si jin itu kabur lagi. Ternyata enggak. Dipukulkan, malah ketawa. Emangnya saya takut sama sendalnya? Bukan, saya takut kepada Imam Ahmadnya. Seandainya dulu Imam Ahmad mengusir saya dari negeri ini, saya akan keluar. Karena Allah menyuruh saya taat kepada orang yang mentaati Allah Azza wa Jalla. Baru sendalnya itu sudah ditakuti, apalagi orangnya. Tidak hanya di hadapan manusia, bahkan di hadapan bangsa jin, mereka sangat sangat-sangat takut dan segan kepada manusia sekali berimam Ahmad karena ilmu dan amalnya. Oleh karena itulah, maka para sahabat tidak diragukan lagi sebagai orang-orang yang paling faham tentang Quran dan Sunnah dibanding yang lainnya. Karena mereka orang-orang yang langsung menyaksikan pengamalan Quran Sunnah, langsung bertanya bila tidak faham, langsung dikoreksi apabila ada kesalahan, dan mereka ikut pula mengamalkan seluruh Quran Sunnah itu bersama-sama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah heran apabila para sahabat oleh Allah Azza wa Jalla direkomendasi sebagai manusia terbaik dan umat terbaik dibanding dengan manusia di generasi manapun, baik dulu, sekarang ataupun yang akan datang. Allah menyatakan kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat. Siapa yang dimaksud kalian dalam ayat ini? Tentu saja kaum muslimin ketika ayat ini turun. Siapa? Ya para sahabat. Gak ada kaum muslimin lain selain sahabat ketika ayat ini turun. Kalian sebaik-baik umat. Yang dimaksud kalian di sini para sahabat, bukan seluruh umat Islam. Kalau dulu kalian sebaik-baik umat itu pantas, mereka menjadi terbaik dalam segala hal, dalam segala segi. Kalau umat Islam sekarang terbaik dari segi apanya dibanding selain muslim? Dari segi kedisiplinan, buruk, kalah oleh orang-orang kafir gitu ya. Dari segi umpamanya apalagi kebersihan, kalah jauh dibanding orang-orang kafir gitu ya. Dari segi umpamanya kerajinan di dalam menuntut ilmu-ilmu yang dibutuhkan, kalah jauh juga gitu ya. Terbaik dari segi apanya kaum muslimin sekarang? Kalau kaum muslimin dulu iya bisa dibanggakan dalam segala hal. Ditambah dengan pernyataan Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari yang menyatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina, sebaik-baik manusia adalah manusia yang satu generasi dengan aku. Siapa? Para sahabat. Oleh karena itulah para sahabat disebut oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebutan umat terbaik, oleh Nabi disebut manusia terbaik. Karena apa? Karena keislaman mereka benar, baik dari segi pemahaman mereka tentang Quran Sunnah, akidah mereka tentang Quran Sunnah, pengamalan mereka tentang Quran Sunnah, dan dakwah mereka tentang Quran Sunnah. Karena benar, maka Allah angkat derajat mereka ke tingkat yang paling tinggi sesuai dengan janji dari Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yad'u bihi akharin, sungguhnya Allah akan memuliakan, mengangkat derajat satu kaum karena kitab Al-Qur'an ini, dan Allah akan menghinakan kaum lain juga karena kitab Al-Qur'an ini. Kata Imam An-Nawawi, kaum yang akan dimuliakan dengan Al-Quran lah kaum yang memuliakan Quran. Memuliakan Quran bukan disimpan di atas kepala, tapi memuliakan Quran maknanya Quran dipelajari, dibaca, difahami, diaplikasikan, diyakini dan didakwahkan, diperjuangkan, dibela mati-matian dengan seluruh jiwa raga. Itu cara memuliakan Quran, maka dia akan dimuliakan. Orang yang dihinakan oleh Allah karena Al-Quran, karena dia cuek kepada Quran, tidak dipelajari, tidak dibaca, tidak difahami dengan pemahaman yang benar, sekali memahami keliru lagi, wah orang itu akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bukti bahwa para sahabat pemahamannya benar dibuktikan oleh firman Allah yang menyatakan bahwa mereka umat terbaik. Rasul SAW menyatakan mereka manusia terbaik, dan itu menunjukkan bukti kebenaran dari pemahaman mereka tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka lah orang yang paling ahli tentang Quran setelah Rasul SAW dan juga hadisnya. Tidak ada orang yang lebih ahli dari mereka tentang Quran Sunnah. Bukti lain bahwa pemahaman mereka tentang Quran Sunnah adalah benar, adanya jaminan dari Allah Azza wa Jalla bahwa mereka itu diridhoi oleh Allah dan dijanjikan surga. Bahkan jaminan ini bukan sekedar untuk para sahabat saja, Tapi jaminan ini pun Allah berikan kepada orang-orang yang mengikuti pemahaman para sahabat dalam memahami Islam ini. Siapa? Siapa aja termasuk kita. Kalau kita dalam memahami Quran Sunnah mengikuti pemahaman para sahabat, dapat jaminan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Coba lihat Surah Taubah ayat yang ke-100, Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adallahu lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Kata Allah, orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, maksudnya siapa? Para sahabat. Muhajirin dan ansar istilah yang khusus bagi para sahabat. Tidak ada manusia lain yang diberi sebutan muhajirin dan ansar selain para sahabat. Muhajirin, sahabat dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Ansar, sahabat Madinah yang menerima kedatangan muhajirin. Nah, orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, mengikuti para sahabat, mengikuti apanya? Pemahamannya tentang Quran, pengamalannya tentang Quran, sunnah dan yang lain-lainnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah janjikan untuk mereka surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jaminan dari Allah bahwa mereka diridho oleh Allah dan dijanjikan surga menunjukkan pemahaman Islam mereka itu pasti benar. Kalau salah mah enggak mungkin diridhoi. Kalau salah enggak mungkin dijanjikan surga, apalagi kalau kesalahannya itu dalam hal mengamalkan dan memahami syariat Allah, enggak mungkin Allah ridho tuh. Jadi ridho Allah kepada mereka menjadi dalil bahwa pemahaman mereka tentang Islam ini benar. Oleh karena itu tidak diragukan lagi dan seluruh manusia wajib sepakat bahwa manusia yang paling faham tentang Quran Sunnah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabatnya. Berdasarkan hal itulah maka siapa orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi tanpa melalui pemahaman para sahabat, orang tersebut telah keluar dari jaminan Allah Azza wa Jalla akan diridhoi dan dapat surga. Berdasarkan hal itulah maka inilah solusi yang Allah berikan ketika kita berbeda dengan orang lain dalam hal memahami Quran Sunnah. Solusinya adalah kembalikan pemahaman tentang Quran Sunnah itu kepada penjelasan para sahabatnya. Itu solusinya. Berdasarkan nas, ayat dan seabrek hadis yang banyak tentang masalah itu. Di antaranya coba lihat sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diterima dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasalam di tengah-tengah hadis, tidak dari awal karena agak panjang, Nabi bersabda, "Maya isminkum ba'di fasayar ikhtilafan katsira." Siapa orang yang hidup panjang sepeninggalku, maka dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Termasuk ikhtilaf dalam memahami Quran dan Sunnah. Dan rata-rata ikhtilaf itu karena itu kan. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat kita melihat ikhtilaf yang banyak? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha binawajid. berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasidin. Khalifah yang rasidin itu simbol atau mewakili seluruh sahabat yang ada saat itu. Pegang teguh ini sunnah dan gigit dia dengan gerahammu. Jangan sampai lepas. Ya dipegang ya digigit. Jadi kuat, jangan sampai lepas. Coba perhatikan, Nabi SAW menyuruh kepada kita di saat kita menemukan ikhtilaf yang banyak, agar kita berpegang teguh kepada dua jenis sunnah, sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Timbul pertanyaan, apakah sunnah Nabi berbeda dengan sunnah sahabat? Jawabannya, tidak berbeda, pasti sama. Sebab kalau sunnah sahabat menyimpang berbeda dengan sunnah Nabi, bukan sunnah lagi tapi bid'ah ya. Kalau menyimpang dari sunnah Nabi, bid'ah. Dan para sahabat gak mungkin menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Jadi sunnah sahabat pasti sama dengan sunnah Nabi. Oleh karena itu, walaupun disebut berpegang kepada dua sunnah, disebut dua sunnah, tapi perintah Nabi tamassaku biha, bukan bihima. Wa'addu alaiha, bukan alaihima. Kalau ha berarti satu. Kalau dua harusnya huma gitu kan. Nabi tidak menyatakan pegang dua sunnah itu, enggak. Tapi pegang sunnah tersebut. Sunnah mana? Sunnah Nabi dan para sahabat. Dan ini mengisyaratkan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat itu sama itu-itu juga. Timbul lagi pertanyaan, kalau memang sama, kenapa disebut dua-duanya? Kenapa gak cukup pegang teguh sunnahku? Gitu aja ya. Kalau memang sunnah sahabat sama dengan sunnah Nabi, kenapa gak disebut pegang teguh sunnahku? Gak begitu. Tapi kok sahabat disebut? Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, ini mengisyaratkan bahwa untuk bisa memahami sunnah Nabi dengan cara yang benar, wajib melalui sunnah sahabat. Wajib melalui pemahaman para sahabat. Baru dijamin benarnya. Sesuai dengan ayat orang muhajirin dan ansor yang mula-mula masuk Islam dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam memahami Quran Sunnah. Oleh karena itulah maka sunnah para sahabat sama persis dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sunnah sahabat disebut secara eksplisit oleh Nabi SAW untuk mengisyaratkan bahwa sunnah sahabat harus dijadikan sebagai alat untuk memahami sunnah Nabi dengan cara yang benar. Coba tanya, kalau Quran dan sunnah tidak difahami melalui pemahaman para sahabat, pemahaman siapa lagi yang akan kita pakai untuk memahami Quran Sunnah? Apakah pemahaman otak kita masing-masing? Enggak ada jaminan kalau kita. Kalau sahabat ada jaminan dari Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah. Otak para filsuf, pemahaman para filsuf, wah mereka mayoritas kafir. Otak siapa lagi ya tuh? Pemahaman siapa lagi yang bisa kita pakai untuk bisa memahami Quran Sunnah? Kalau bukan pemahaman para sahabat. Coba ajukan. Maka pasti semua orang akan menerima. Secara logika dia pasti menerima. Apalagi secara syar'i tadi seperti itu dijelaskan dengan ayat dan hadis yang sahih tentang masalah itu. Berdasarkan hal itulah maka ketika ada satu kasus. Bagaimana hukum tentang kasus itu? Ternyata tidak ada penjelasan dalam Al-Qur'an. Tidak ada juga penjelasan dalam hadis Nabi SAW. Ketika itu para ulama di zaman tabi'in itu orang yang sejaman dengan sahabat, tidak bertemu dengan Nabi SAW. para ulama tabi'in ketika menghukumi satu kasus yang tidak didapati keterangan dari Quran dan Sunnah, mereka melihat pengamalan para sahabat. Contoh, ketika salah seorang ulama tabi'in yang masyhur namanya Imam Az-Zuhri ditanya, bagaimana hukumnya menggunakan lemak bangkai gajah dan tulang belulang dari bangkai gajah, lemaknya untuk meminyaki rambut, tulang belulangnya untuk menyisir, halal apa haram, boleh apa tidak? Ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada juga dalam hadis Nabi SAW. Apa jawaban Imam Az-Zuhri? Adraktu thalathina minas sahaba min ashabin Nabi SAW. Saya bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi SAW. Semuanya mereka meminyaki rambut-rambut mereka dengan lemak bangkai gajah dan menyisir rambut-rambut mereka dengan tulang belulang dari bangkai gajah. Berhujahnya dengan sikap para sahabat. Apakah sikap Imam Az-Zuhri itu berdasarkan Al-Quran? Ya, berdasarkan Al-Quran. Tuh ayat ke-100 dari surah At-Taubah tadi. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan Muhajir dan Ansar, dan orang-orang mengikuti para sahabat. Tuh ayatnya tuh. Kalau tidak dapat dari Quran, tidak dapat dari Sunnah, lihat bagaimana pengamalan para sahabat. Ada solusi, ada jawabannya. Dan ini menjadi hujah yang qat'i, yang dasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi SAW juga menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdina min ba'di. Jadi berdasarkan hal itulah, maka solusi yang Allah berikan dalam Quran dan As-Sunnah begitu gamblang dan jelas terhadap permasalahan berupa perselisihan dalam memahami Quran Sunnah di kalangan manusia. Kembalikan ke siapa? Coba kembalikan kepada para sahabat. Ada pasti penjelasannya, baik ucapan ataupun berupa pengamalan mereka. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Az-Zuhri tadi. Berdasarkan hal itulah, maka kita mengetahui bagaimana cara memahami Islam dengan pemahaman yang benar, yaitu pahami Quran dan hadis melalui pemahaman para sahabat. Inilah yang membedakan seorang ahlus sunnah dengan yang lainnya, membedakan ahlus sunnah dengan syiah. Ahlakahumullah. Syiah berdasarkan Quran Sunnah, tapi Quran Sunnahnya menurut pemahaman mereka, bukan menurut pemahaman para sahabat. Bahkan menurut mereka, para sahabat itu murtad, kecuali tiga. Tiga ini Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Selain itu murtad. Abu Bakar dan Umar disebut dua taghut, dan seterusnya. Sahabat-sahabat lain dianggap kafir. Makanya mereka sangat-sangat membenci para sahabat. Bahkan mereka menohok bukan hanya para sahabat, tapi juga menohok malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dengan mengatakan bahwa malaikat Jibril salah dalam memberikan wahyu. Mestinya kepada Ali, ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memakai Quran dengan Quran yang sama dengan Quran kita. Akan tetapi cara mereka memahami Quran itu jauh berbeda dengan kita. Mereka tidak mau melalui para sahabat. Bahkan para sahabat itu dikafirkan oleh Allah. Para sahabat dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dijamin sebagai ahli-ahli surga dan wajib diikuti. Oleh orang-orang Syiah dilaknat, dikafirkan. Waliyadzubillah, ahlakahumullah. Makanya Imam Malik berdasarkan nas ayat dalam Al-Quran surah Al-Fath ayat yang terakhir, ayat yang ke-29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar dan seterusnya, bahwa Muhammad itu utusan Allah. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad yaitu para sahabat, mereka itu keras kepada orang kafir, saling menyayangi dengan sama mereka dan seterusnya, dipuji oleh Allah dalam Al-Quran sampai disebutkan simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fi Taurat wa mathaluhum fi Injil kazarin akhraja syatahu dan seterusnya, sampai di akhir ayat Allah menyatakan liyaghidhu bihimul kuffar, agar orang-orang kafir benci kepada para sahabat. Orang-orang kafir satu benci kepada para sahabat. Berdasarkan ayat ini Imam Malik menyatakan siapa yang membenci sahabat dia kafir berdasarkan ayat ini. Oleh karena itu para ulama banyak yang mengkafirkan orang-orang Syiah. Terlebih secara prinsipil antara kita dengan mereka jauh berbeda. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mengetahui akidah Syiah bagaimana, coba di share di internet, ada saya pernah membahas, mengadakan satu kajian dengan judul Akidah Syiah dalam Timbangan. Kita membedah bagaimana akidah Syiah dengan merujuk langsung dari kitab-kitab mereka, kitab-kitab Syiah, bukan kitab-kitab Sunnah. Lalu dibandingkan dengan Al-Quran. Ternyata kita dapati dari kitab-kitab ulama-ulama Syiah bahwa Quran mereka walaupun sekarang sama dengan Quran kita, tapi dalam keyakinan mereka Quran ini palsu, ditambah, dikurang, dirubah. Dan Quran yang sebenarnya 3 kali lipat dari ini namanya Mushaf Fatimah, dan sekarang masih gaib, dibawa oleh imam ke-12 yang masih gaib. Tapi selama Quran itu belum keluar, Quran yang ada sekarang boleh kita pakai dengan beberapa catatan. Qurannya aja udah beda tuh. Makanya kalau ada orang yang menyatakan enggak benar sih ah Qur'annya beda, saya ke Iran Qur'annya sama. Benar. Qur'annya tidak beda dengan kalau yang ada sekarang, tapi dalam keyakinan mereka, mereka memiliki kewajiban meyakini Qur'an ini palsu, ditambah, dikurang dan dirubah, yang asli itu masih gaib, selama yang asli belum keluar ini boleh dipakai dengan beberapa catatan. Tuh Qur'annya beda. Hadisnya sama enggak? Beda. Kalau menurut kita hadis itu ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi SAW. Sudah. Kalau menurut mereka hadis itu ucapan, perbuatan dan ketetapan para imam yang 12. Tuh sudah beda hadisnya juga. Qurannya beda, hadisnya beda, gimana tuh? Terus mereka memiliki keyakinan al-bada tentang Allah. Apa makna al-bada? Makna al-bada adalah Allah tidak mengetahui suatu kejadian kecuali setelah kejadian itu terjadi. Baru Allah tahu, sebelumnya enggak tahu. Tapi mereka punya keyakinan imam-imam mereka mengetahui sekalipun apa yang belum terjadi. Mereka imam-imam itu tahu kapan mereka akan mati, dan mereka mati atas pilihan sendiri. Kalau mereka mau mati saat itu mereka mati, kalau mereka mau ingin hidup 1000 tahun lagi bisa. Bayangkan imamnya jauh di atas Allah Azza wa Jalla dalam keyakinan mereka yang terungkap dalam kitab-kitab mereka. Selain itu, lihat apa yang dikatakan oleh Khomeini. Dia menyatakan wali a'immatina manzilatun la yablughul malaikatul muqarrabun wala nabiyyun mursal. Imam-imam kita memiliki kedudukan agung yang tidak bisa dicapai oleh para malaikat yang didekatkan atau oleh para nabi yang diutus. Bayangkan, imam lebih tinggi dari nabi, dari para malaikat, bahkan dari Allah Azza wa Jalla. Agama apa ini? Qurannya beda, hadisnya beda, keyakinan tentang Allah beda, keyakinan tentang para nabi dan para malaikat beda. Layakkah mereka disebut Islam? Oleh karena itulah, maka perbedaan kita dengan orang lain dalam hal memahami Quran Sunnah adalah kalau kita memahami Quran Sunnah melalui pemahaman para sahabat, kalau yang lain-lain memahami Quran Sunnah dengan pemahaman entah siapa, mungkin otaknya masing-masing, atau dengan kacamata filsafat, atau dengan pemahaman yang disesuaikan dengan tradisi yang sedang berkembang di zaman dan di tempat mereka hidup, atau dengan pemahaman lain-lain lagi yang berbeda. Makanya pantas pemahamannya beda, akidahnya beda, pengamalannya juga berbeda. Inilah cara memahami Islam secara benar berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil-dalil lain baik dari ayat ataupun hadis Nabi SAW ataupun ucapan para sahabat dan para ulama seabrek banyak. Tapi apa yang saya jelaskan tadi diharapkan cukup untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana cara memahami Islam dengan pemahaman yang benar agar keislaman kita itu benar sesuai dengan Islam yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya coba camkan apa yang saya katakan tadi, bila kita memahami Islam dengan akal kita, dengan otak kita, ya. Quran dan sunnahnya kita pahami dengan otak kita, dengan akal kita, ada kemungkinan bahwa Islam kita bukanlah Islam yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Islam hasil rekayasa kita sendiri, hasil rumusan otak kita sendiri. Kalau Islam kita berbeda dengan Islam Nabi Muhammad dan para sahabat, bahayalah kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini saja penjelasan kita, dan kita masih punya banyak waktu yang tersisa untuk bertanya jawab, dan tanya jawab ini khusus bagi yang hadir. Adapun para onliner melalui streaming Radio Roja atau para pendengar Radio Roja di Bandung dan sekitarnya, mohon maaf tidak bisa menerima pertanyaan karena secara teknis sulit untuk melaksanakan tanya jawab dengan pendengar. Ya, dipersilakan kepada hadirin bapak-bapak atau ibu-ibu untuk mengajukan pertanyaan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Silakan, kalau bapak-bapak boleh langsung. Ada syubhat yang mengatakan sahabat mana yang kita ikuti, karena ada beberapa sahabat itu berbeda dalam beberapa hal. Iya. Setelah penjelasan tadi pasti diterima, ya, bahwa kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, dan logika dan akal kita mustahil menolak. Itu hal yang logis, yang masuk akal. Tinggal timbul pertanyaan berikutnya, sahabat mana yang harus kita pegang? Mengingat di kalangan para sahabat sendiri terjadi banyak perbedaan pendapat tentang Islam, tentang tafsir, tentang fikih, gitu ya. Mana yang harus kita ambil? Pertanyaan yang bagus. Pertama, harus dan wajib kita ketahui perbedaan pendapat para sahabat hanya sebatas masalah-masalah fikih. Adapun masalah akidah seluruhnya sama, tidak ada yang berbeda satu pun. Oleh karena itu, ambil akidah para sahabat seluruhnya karena tidak ada perbedaan di kalangan mereka dalam hal itu. Adapun dalam masalah fikih di luar akidah, baik tafsir ketika menafsirkan ayat atau dalam masalah fikih, ya, terdapat banyak perbedaan. Penyebab dari perbedaan ini sudah dibeberkan secara gamblang oleh para ulama. Dan solusinya, ulama menjelaskan solusi dari perbedaan yang terjadi kalangan para sahabat tentang masalah fikih. Di antara kitab yang menjelaskan tentang beberapa penyebab terjadinya perbedaan adalah apa yang disusun oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dengan judul Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Di sana dijelaskan beberapa perbedaan. Juga diterangkan diantaranya oleh ulama masa kini yang sudah beberapa tahun yang lalu meninggal rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi sudah diterjemahkan dengan judul Panduan bagi para penuntut ilmu. Di bagian akhir dari Kitabul Ilmi ini diterangkan tentang ikhtilaf para ulama dan sebab-sebabnya serta bagaimana kita menyikapinya, termasuk ikhtilaf di kalangan para sahabat dan beberapa penyebabnya. Dengan mengetahui beberapa sebab terjadinya ikhtilaf, kita sudah langsung bisa mengetahui solusi dari ikhtilaf itu. Nah, saya terangkan beberapa di antara contoh ikhtilaf para sahabat. Pertama, ikhtilaf terjadi karena ada sahabat yang mengetahui satu hadis karena dia langsung mendengar atau melihat, sementara sahabat lain tidak. Dan ini banyak. Contohnya apa? Contohnya tentang mengusap khuf. Salah seorang sahabat namanya Sofwan bin As'ad radhiyallahu anhu tidak tahu hadis tentang mengusap khuf. Sementara sahabat lain banyak. Ali bin Abi Thalib termasuk Abu Darda. Saat itu Abu Darda ada di Damaskus, Sofwan bin As'ad ada di Madinah. Maka berangkatlah Sofwan bin As'ad ke Damaskus menemui Abu Darda untuk bertanya tentang masalah ini saja. Selama ini dia tidak mengamalkan. Dia tahu dari orang-orang, kok saya belum pernah lihat Nabi mengusap khuf gitu ya. Kok orang-orang selain saya, selain sahabat, banyak yang tahu dan mengamalkan. Lalu ditemilah Abu Darda bertanya tentang masalah ini. Setelah dijelaskan ada ini, barulah dia rujuk. Dan kasus seperti ini banyak. Karena tidak seluruh sahabat selalu setiap saat menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak setiap sahabat selalu mendengar dan melihat apa yang dikatakan dan diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kedua, ada kalanya dua orang sahabat tahu dan mengalami hadis itu tapi salah satu di antaranya lupa. Contoh, Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir radiyallahu anhum pergi bersama, diutus oleh Nabi SAW. Suatu saat pada waktu sholat subuh, dua-duanya junub dan tidak ada air. Umar tidak sholat karena junub, percuma sholat juga gak sah kan gitu. Air tidak ada, tayamum belum diajarkan. Adapun Ammar bin Yasir, dia berguling-guling di tanah, mandi dengan tanah, lalu sholat subuh. Siapa yang benar di antara duanya? Dua-duanya salah. Ketika dua-duanya pulang kepada Nabi SAW, mereka menceritakan, kata Nabi SAW, kafa antakula biyadaika hakada. Cukup bagi kamu untuk melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Lalu diajarkanlah tayamum. Di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ada kasus tayamum oleh Umar diingkari. Lalu orang-orang berhujjah dengan keterangan Amr bin Yasir. Dipanggil Amr bin Yasir. Apa kata Amr bin Yasir? Ingatkah engkau ketika kita berdua diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita berdua junub, engkau tidak sholat, aku berguling-guling di tanah lalu sholat, lalu kita pulang ke Madinah, lalu Nabi mengajarkan tayamum seperti ini. Apa kata Umar? Tidak, aku tidak ingat. Kata Amr bin Yasir, kalau engkau melarang aku menyampaikan hadis ini, maka karena kewajibanku mentaatimu sebagai Amirul Mukminin, aku tidak akan menyebarkan hadis ini. Apa kata Umar? Enggak apa-apa, sebarkan saja. Ini penyebab kedua. Salah satu di antaranya lupa. Padahal dia mengalami seperti apa yang dikata dialami oleh Umar bin Khattab. Dan ini dinukil baik oleh Syekhul Islam maupun oleh Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi. Ketika Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Sa'id Al-Khudri atau Abu Musa Al-Ashari, saya lupa apa Abu Musa atau Abu Sa'id, berbeda pendapat tentang tayamum. Kata Abu Musa atau Abu Sa'id, bukankah Amr bin Yasir menceritakan bahwa dia junub dengan Umar, terus pulang ke Madinah, lalu Nabi mengajarkan tayamum? Jadi tayamum ada. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Tapi Umar mengingkari. Jadi Abdullah bin Mas'ud lebih percaya ke Umar, sedangkan yang satu lagi lebih percaya ke Ammar. Apa kata sahabat yang satu lagi? Kita tinggalkan perkataan Umar dan Ammar. Bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Lalu dibacakan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 tentang tayamum. In kuntum mardo aw ala safar aw jahadu minkum minal ghaid aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsaw biwujuhikum wa aydikum. Lalu diamlah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi dari kasus tadi, setelah mengetahui penyebab perbedaan, kita sudah langsung dapat solusi. Pendapat mana yang harus kita ikuti? Kan begitu. Berdasarkan hal itulah, kalau kita menelaah penjelasan para ulama tentang sebab-sebab ikhtilaf di kalangan para sahabat, maka pertanyaan yang tadi tidak akan muncul. Karena apa? Langsung ada solusi. Dijelaskan, dibeberkan oleh para ulama. Kalau toh perbedaan pendapat di kalangan para sahabat memiliki hujah yang sama-sama kuat, 50-50, maka wajib bagi kita para penuntut ilmu menelaah dalil hujah keterangan kedua pendapat ini secara objektif dan mengambil mana pendapat yang menurut kita lebih kuat, dan ihtiram, menghargai orang yang berbeda pendapatnya dengan kita dalam masalah ini. Menghargai sahabat yang berbeda, menghargai ulama yang berbeda, dan menghargai orang lain yang pendapatnya berbeda dengan kita, selama perbedaan pendapat itu ada dari sononya, dari kalangan sahabatnya ataupun para ulamanya, maka ini akan bisa menjadi solusi yang menghindarkan adanya pertengkaran, perselisihan, permusuhan, perpecahan di kalangan sesama kaum muslimin. Sebagaimana perbedaan pendapat ini terjadi kalangan para ulama, tapi para ulama itu perbedaan pendapat tidak melahirkan permusuhan atau perselisihan, bahkan saling menghargai, saling menghormati. Coba, kurang bagaimana keras benturan perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, guru dengan murid. Imam Syafi'i menyatakan salat kunut subuh itu sunnah. Imam Ahmad menyatakan kunut subuh itu bid'ah. Bid'ah dan sunnah itu musuh bebuyutan. Apakah ketika keduanya bertemu berantem? Kata Imam Syafi'i, kamu murid saya, kok berani membid'ahkan saya? Apa begitu? Enggak. Mereka saling menghargai, menyanjung, menghormati. Karena apa? Karena yakin masing-masing didasarkan pada ilmu yang sampai pada dirinya. Dan setiap orang wajib beramal berdasarkan ilmu yang sampai pada dirinya. Enggak mungkin kita mengamalkan satu amalan berdasarkan ilmu yang tidak sampai. Yang sampai tidak diamalkan, yang tidak sampai diamalkan. Enggak mungkin, kan? Oleh karena itulah, maka bila ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, pertama, yakin itu hanya dalam masalah fiqih. Yang kedua, dalam banyak kasus kita langsung mendapatkan solusinya, jawaban atau sikap yang benar. Dan yang ketiga, kalau toh masing-masing sahabat yang berbeda pendapat tersebut sama-sama kuat dan perbedaannya bertolak belakang gitu ya, disebutnya khilaf tadad, maka ambil mana yang menurut kita lebih kuat dan ihtiram kepada pendapat yang tidak kita ambil. Adapun kalau ikhtilafnya ikhtilaf tanawu adalah ikhtilaf yang tidak saling berbenturan tapi saling melengkapi, maka tidak masalah. Seperti dalam tafsir, dalam tafsir umpamanya tentang satu ayat, umpamanya siratal mustaqim. Apa makna siratal mustaqim? Menurut yang satu, siratal mustaqim Islam. Menurut yang dua, siratal mustaqim Quran Sunnah. Menurut yang ketiga, siratal mustaqim ilmu dan amal, dan seterusnya. Itu berbeda tidak? Berbeda dari sisi redaksional, susunan kalimat, tapi esensi maknanya tetap itu juga. Sebab Islam, Quran Sunnah, ilmu dan amal kan tidak saling bertentangan, malah saling menjelaskan, itu juga. Jadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat yang terjadi dikarenakan para sahabat, pertama, hanya terjadi dalam masalah fikih atau tafsir, bukan masalah akidah. Kedua, dalam masalah tafsir kebanyakan ikhtilaf hanyalah ikhtilaf tanawu yang tidak saling berbenturan tapi saling melengkapi satu sama lain, dan boleh kita ambil seluruh makna yang dijelaskan oleh sahabat tentang tafsir ayat itu. Yang ketiga, kalau toh ada perbedaan yang bertolak belakang dalam masalah fikih, kita sudah menemukan langsung solusinya dari penjelasan para ulama. Dan yang keempat, apabila perbedaan di kalangan sahabat tersebut adalah perbedaan tadad, bertolak belakang, yang kekuatan hujahnya menurut kita sama-sama, maka ambil mana yang menurut kita paling kuat dan tetap menghargai yang tidak kita ambil. Ini solusi yang gamblang ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada pertanyaan? Boleh lewat surat atau SMS kalau tahu nomor saya. Silakan bapak-bapak ada yang lain. Ada 25 menit lagi kira-kira. Silakan. Di dalam kita memahami Islam secara benar, itu otomatis kita harus mengamalkannya ya. Nah, setelah itu kalau misalnya negara kita atau tempat kita tidak mendukung, istilahnya dia menganut sistem yang tidak islami, bagaimana sikap kita? Iya, kalau di dalam mengamalkan Islam kita terjegal oleh aturan, oleh birokrasi, apa yang harus kita lakukan? Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau ada satu syariat Islam yang tidak bisa kita amalkan karena terjegal aturan, maka ma'fu atau termaafkan. Sebagai contoh umpamanya, orang mau haji, dia mampu, tapi dia dicekal oleh pemerintah di negeri tempat dia hidup. Karena ada satu kasus yang bukan kasus kriminal, korupsi dan seterusnya, kasus politik umpamanya ya, menyebabkan dia dicekal, gak boleh keluar. Akibatnya dia gak bisa haji, padahal haji adalah rukun Islam. Ya, dia tidak dosa karena di luar kemampuan dia, sedangkan kewajiban haji itu disyaratkan sesuai dengan kemampuan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kalau enggak mampu ya termasuk kemampuan dari aspek ini. Atau kedua, umpamanya seseorang melakukan kejahatan yang menurut syariat Islam dihukum dengan hukum tertentu. Umpamanya pencuri harus di mana? Dipotong, atau pezina harus dirajam. Zaman Nabi SAW, seorang wanita bangsa Juhainah datang kepada Nabi SAW dalam keadaan hamil, lalu menyatakan, "Ya Rasulullah, asabtu haddan faaqimhu alayya." Ya Rasulullah, aku telah melanggar hukum, maka tegakkan hukum itu kepadaku. Disuruh apa? Dirajam oleh Nabi SAW, dipanggil walinya, suruh dipelihara sampai melahirkan anaknya. Setelah anaknya lahir, bawa lagi. Setelah anaknya lahir, dibawa lalu dirajam. Nah, sekarang bagaimana kalau di negeri kita di Indonesia ada yang waliyadzubillah, semoga kita semuanya dijauhkan oleh Allah dari hal ini, ada yang berzina lalu menyesal dan tobat. Satu-satunya cara untuk tobat dirajam. Kalau tidak dirajam, dosa berzina itu tidak akan dihapus, akan diazab di akhirat. Nah, datang ke polisi, "Polisi, saya sudah berzina, tolong rajam." Dirajam enggak? Enggak. Datang ke hakim, dirajam enggak? Enggak. Lalu ke Saudi, sambil umroh atau haji, datang ke hakim, "Hakim, saya sudah zina di Indonesia, tolong rajam." Dirajam enggak? Enggak mungkin. Ya. Nah, terus bagaimana untuk menghapus dosa dari zina tersebut? Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala menyatakan, ya sudah, enggak perlu. Tobat dengan tobat yang benar, menyesal, berhenti, tekad tidak akan kembali gitu ya. Terus tingkatkan amal ibadah, banyak infak dan sedekah, banyak menjauhi seluruh kemaksiatan yang lain, insyaallah Allah terima. Nah, lalu timbul pertanyaan, bagaimana kalau di Saudi ada orang berzina dan hukum rajam berlaku? Apa yang sebaiknya dia lakukan? Apakah datang ke hakim minta dirajam atau tidak? Ini di Saudi loh, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan enggak mungkin ya. Ini di Saudi. Syaikhul Utsaimin menyatakan, tergantung. Kalau dia yakin dia bisa tobat dengan tobat sebenarnya, tidak akan kembali kepada perzinahannya, lebih baik itu dirahasiakan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Karena memberitahukannya namanya mujaharah. Kata Rasulullah SAW, "Kullu ummati mu'afin illa mujahirin." Semua umatku akan diampuni dosanya kecuali mujahirin. Wa minal mujaharah, di antara mujaharah itu adalah seorang pada malam hari berdosa lalu Allah merahasiakan dosanya. Esok harinya orang itu menceritakan dosanya kepada orang lain. Orang itu gak akan diampuni. Oleh karena itu, kalau di antara kita ada yang pernah memiliki masa lalu yang kelam, pernah jadi preman, pernah jadi tukang mabok, tukang judi, tukang zina dan seterusnya, jangan sekali-kali diceritakan kepada siapapun, termasuk orang terdekat, istri apalagi anak kita. Cukup jadi rahasia kita dengan Allah Azza wa Jalla, lalu tobat dari hal itu. Oleh karena itu kata Syaikhul Utsaimin, ini beliau jelaskan di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan hadis tadi, bahwa sebaiknya kalau orang itu diyakini bisa tobat, tidak mengulangi zinanya, jangan pergi ke hakim. Tobat dengan sendirinya, rahasiakan itu antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla, insyaallah Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dia. Adapun kalau dia khawatir tidak mampu menahan diri di kemudian hari, khawatir kembali gitu ya, maka sebaiknya dia datang ke hakim untuk dihukum rajam. Maka hukum rajam itu akan menghapus dosa dari zinanya, sehingga dia tidak akan lagi diazab di akhirat karena zinanya tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi yang lain? Ibu-ibu ada? Kalau ibu-ibu ada yang mau teriak dari sana boleh. Kalau ngobrol kedengaran. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Mengingat sekarang hari Jumat, kita persiapan sholat Jumat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali nanti malam ya, di tempat lain dan materi yang lain. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.